Konsultasi Syariah. Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pertanyaan, bolehkah memberi potongan harga untuk jual beli kredit karena konsumen bisa membayar lebih cepat? Karena kadang ada permintaan konsumen seperti itu yang lebih cepat melunasi. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan, karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual-beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an bai'ataini fi bai'ah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba." Yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini. Jika tunai 10.000, jika kredit 2 bulan jadinya 15.000. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil, harga tunai ataukah harga kredit. Ini hukumnya dilarang. Namun jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi, jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ke-7. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang, selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majalah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.